Sore hari ini. Alhamdulillah. Kota Wali Demak. Iya, jauh sawat-sawatan, Rek. Gak usah sawat-sawatan, gak usah montrot, tawuran. Montrot. Love, buddy.